محمدنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih kita membahas tentang azkarus subuh wal masa, zikir pagi dan petang. Berikutnya zikir yang kedua untuk pagi dan petang adalah mengucapkan atau membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Dapat membacakan wirid atau zikir ini adalah Abdullah bin Khubaib radhiyallahu anhu. Di hadis tersebut disebutkan tentang fadilah bacaan ini. Nabi katakan, mengqolaha salasa maratib, siapa yang mengucapkan 3 surat ini sebanyak 3 kali, hina yusbihu wa hina yumsi, pada saat pagi dan sore, kafathu min kulli syai, maka amalnya tersebut akan mencukupinya, melindunginya, mencukupinya dari segala sesuatu. Lengkapnya hadis tersebut bunyinya, hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Khubaib. Dia mengatakan, kharajna fi lailatin matarin wa dhulmatin syadidatin, kami keluar atau kami pergi dari rumah di malam yang hujan dan gelap yang sangat gelap. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisaliya lana, supaya kami bisa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adraktuhu, lalu aku pun bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, kul, katakanlah, namun aku tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau mengatakan, kul, katakanlah, dan aku pun tidak mengatakan sesuatu apapun. Kemudian beliau mengatakan, kul, katakanlah, setelah itu aku tanyakan, ya Rasulullah, ma'akulu, wahai Rasul, apakah yang hendaknya aku baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul, katakanlah, kul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, hina tumsi wa hina tusbihu salasa marat, taksika min kulli syai. Ucapkanlah surat, bacalah surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidhatain setiap sore dan setiap pagi sebanyak masing-masing 3 kali, maka amal ini akan mencukupimu dari segala sesuatu. Dan fadilah ini, taksika min kulli syai, akan menjagamu dan mencukupimu dari segala sesuatu, berlaku untuk orang yang rutin mengamalkannya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, dikatakan, man hafadu alaiha, siapa yang merutinkannya, kapatku, maka amal tersebut mencukupinya dengan izin Allah dari segala sesuatu. Artinya amal tersebut akan bisa mencegah darinya segala keburukan dan segala bencana. Maka ini berlaku untuk orang yang rutin mengamalkannya, maka akan terjaga dari segala keburukan. Kemudian kalau kita lihat dan kita baca hadis utuh untuk zikir ini tadi Abdullah bin Hubaib mengatakan, aku keluar dari rumah di malam yang hujan dan malam yang sangat-sangat gelap, supaya karena ingin salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan meskipun kondisi hujan itu ada rukhsah untuk tidak ke masjid, untuk tidak salat berjamaah di masjid. Dan seandainya orang itu memilih untuk ke masjid, maka tidak mengapa. Bagaimana sahabat Abdullah bin Hubaib ini ke masjid malam-malam, ke masjid hujan lagi, dalam rangka supaya salat, ingin salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarinya zikir ini, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Falaq dan Nas masing-masing banyak 3 kali setiap pagi dan sore. Bahkan di sini menggunakan bentuk amr. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Hubaib, Kul huwallahu ahad, bacalah, katakanlah, ucapkanlah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tentu amr di sini adalah lil istihbab. Kemudian bacaan yang ketiga adalah Asbahna wa asbal mulku lillah, kami demikian juga kerajaan yang seluruhnya milik Allah memasuki waktu pagi. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia tiada sekutu baginya. Lahul mulku, miliknya lah kerajaan. Walal hamdu, dan miliknya lah dan menjadi haknya lah segala puji. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaumi, ya Allah, wahai Rabbku, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dahu, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang ada pada hari ini dan keburukan apa yang ada setelah hari ini. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari, wa ya Rabbu, aku berlindung kepadamu dari sifat malas wa su'il kibari, dan keburukan karena usia tua. Rabbi a'udzu bika min adabin fil nari wa adabin fil qabri, wa ya Rabbu, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa di kubur. Demikian dibaca jika ketika pagi. Wa idza amsa, namun jika sore, maka kalimatnya diganti, bukan asbahna wa asbal mulku lillah, namun amsayna wa amsal mulku lillah. Maka yang ketika sore yang diganti bagian depan asbahna menjadi amsayna, kemudian bagian tengah semula Rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum, maka diganti Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi al-lailati. Ya Rabbu, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada malam ini dan kebaikan setelah malam ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan apa yang ada setelah malam ini. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Asbahna atau amsayna maknanya adalah kami memasuki waktu pagi atau memasuki waktu sore, dalam multabisin, dalam keadaan mendapatkan nikmat dan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka idza amsa, qala amsayna amsa artinya idza taqala fil masa, jika memasuki waktu sore. Idza asbaha artinya idza taqala fis subah, memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan seluruh kerajaan Allah dan segala kerajaan dalam milik Allah seluruhnya juga memasuki waktu pagi. Demikian juga jika sore, wa amsa mulku lillah, dan jadilah dan memasuki waktu sore al-mulku kerajaan, dan kerajaan dunia adalah milik Allah. Artinya di sini ditetapkan istimewa terus menerus, dawamul mulki, terus menerusnya kerajaan, tasarruf dan hak mengatur alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditegaskan ada penegasan tentang rububiyah. Bahwasanya kerajaan seluruhnya dalam milik Allah, hak mengatur di alam semesta seluruhnya dalam milik Allah. Rabbi adalah singkatan dari ya Rabbi, yakni dibuat. Kemudian kita meminta jika pagi khairan ma fi hadzal yaumi, kebaikan apa yang ada pada hari ini atau malam ini. Maksudnya adalah berbagai kebaikan yang akan terwujud di hari ini atau di malam ini, baik berupa kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Kebaikan dunia contohnya adalah mendapatkan nikmat, merasakan rasa aman, keselamatan, dan mendapatkan keselamatan dari berbagai hal yang datang di waktu malam. Tarikh itu artinya sesuatu yang datang di waktu malam. Sesuatu yang datang di waktu malam boleh jadi penjahat, boleh jadi pencuri, dan yang lainnya yang datang di waktu malam. Wa hawadits, dan berbagai kejadian yang mungkin terjadi di waktu malam. Adapun kebaikan akhirat, maka kebaikan akhirat adalah mendapatkan taufik untuk menghidupkan malam. Menghidupkan siang atau menghidupkan pagi, menghidupkan siang atau menghidupkan malam dengan salat, dengan tasbih, dengan baca Al-Quran atau semisalnya. Maka mengisi malam dengan ibadah itu disebut dengan menghidupkan malam. Mengisi siang dengan ibadah maka disebut dengan, diistilahkan dengan menghidupkan siang. Maka seakan-akan malam itu mati jika tidak dimanfaatkan dengan amal ibadah. Maka jika seorang itu tidak memanfaatkan malam dengan ibadah, maka seakan-akan malam itu adalah bangkai. Maka ketika seorang itu mengisi waktu malamnya dengan berbagai amal ibadah, dengan sholat, dengan tasbih, dengan membaca Al-Quran, maka dia menghidupkan malamnya. Wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan apa yang ada setelah hari ini atau setelah malam ini, yaitu aku meminta kepadamu ya Allah berbagai kebaikan yang akan datang setelah hari ini atau setelah malam ini. Maka dalam doa ini atau bacaan ini dimulai dengan menyanjung Allah dan dengan pengakuan terhadap rububiyah. Wa asbahan mulku lillah, walhamdulillah, wa pengakuan terhadap rububiyah, terhadap kerajaan, terhadap Allah, Allah yang mengatur kerajaan. Demikian juga segala puji adalah milik Allah. Maka ini pengakuan terhadap asma wa sifat. Karena ini namanya memuji adalah menyebutkan sifat-sifat terbaik yang dimiliki oleh sesuatu yang dipuji. Maka walhamdulillah, sehingga makna alhamdulillah adalah segala sifat yang terpuji adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dilanjutkan dengan pengakuan terhadap tauhid ibadah. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah, tiada ibadah yang berhak diberikan kecuali diberikannya, kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru berdoa. Di antara doa yang dipanjatkan adalah mohon perlindungan dari sifat malas. Malas adalah adam in bi'atin nafsi, tidak tergeraknya, tidak bangkitnya jiwa, tidak tergeraknya hati lil khair, untuk melakukan hal yang baik dan manfaat. Ma'adhurin istito'ah, padahal nampak kalau orang ini mampu untuk mengerjakannya. Maka orang yang malas untuk melakukan kebaikan, maka layakunum ma'adhuran, tidaklah bisa dimaklumi. Namun orang ini adalah orang yang dicela. Berbeda dengan al-ajiz, berbeda dengan orang yang memang tidak mampu mengerjakan kebaikan karena sakit atau karena yang lainnya. Fa'inau ma'adhurun, maka dia dimaklumi karena memang dia tidak memiliki kekuatan dan hilang darinya al-istita'ah, kemampuan. Maka doa ini menunjukkan bahasanya di antara hal yang tercela adalah memiliki sifat malas. Dan malas adalah tidak tergeraknya hati untuk melakukan hal yang baik dan yang manfaat padahal mampu untuk mengerjakannya. Maka semua orang yang hatinya tidak tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan hal yang manfaat padahal mampu untuk mengerjakannya, itulah orang yang malas. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari su'il kibari, dari keburukan karena usia tua. Yang dimaksudkan dengan su'il kibari adalah dampak dari usia yang tua. Dampak dari usia tua, Pak, dihabil akli, hilangnya akal, alias pikun, alias hilangnya tamyiz. Nah, karena itu maka orang yang sudah pikun, orang yang sudah terlalu tua sehingga pikun, itu tidak punya kewajiban sholat karena dia tidak memiliki akal, hilang darinya akal, hilang darinya tamyiz. Dan syarat wajib sholat adalah tamyiz. Nah, maka ketika seorang itu memiliki orang tua yang sudah pikun dan hilang tamyiznya, maka tidak perlu repot-repot mengingatkan sholat. Karena tidak ada kewajiban sholat atas orang tersebut, bagaimana anak kecil yang tidak memiliki tamyiz tidak memiliki kewajiban sholat, demikian juga orang yang terlalu tua yang hilang darinya tamyiz juga tidak memiliki kewajiban sholat. Wattaqabbut fira'i, dan kalau orang itu sudah terlalu tua, maka sembarangan dalam, serampangan dalam masalah berpendapat. Pikirannya sudah tidak benar, pendapatnya asal-asalan. Dan dampak-dampak yang lain, mimma yasu'u bil hal, yang ini menyebabkan keadaan seorang itu jelek. Maka kondisi seorang itu dinilai jelek jika dia terlalu tua, kemudian timbullah dampak-dampak ketuaan tersebut. Kemudian di antara yang kita minta adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan di dalam neraka dan siksaan dalam kubur. Di sini dikhususkan dua siksaan, siksaan neraka dan siksaan kubur. Dikhususkan yang disebutkan dan kita minta untuk agar dilindungi dari dua siksaan ini, tanpa siksaan-siksaan yang lain pada hari kiamat. Kenapa yang disebut adalah dua jenis siksaan ini? Disyiddatihima, karena beratnya dan karena besarnya keadaannya, karena besarnya statusnya. Karena kubur adalah awal manzilin min manazil al-akhirah, adalah fase pertama dari berbagai fase yang harus dilewati seseorang untuk menuju akhirat. Maka siapa yang selamat di kubur, maka dia akan selamat di semua fase-fase perjalanan akhirat. Adapun neraka, maka siksaannya adalah siksaan yang keras. Semoga Allah melindungi kita, atau kita berlindung kepada Allah darinya. Ya Rabbi Salim Salim, ya Allah berilah keselamatan dan berilah keselamatan. Maka bacaan ini menunjukkan di antara hal yang wajib kita imani adalah adanya siksaan di dalam neraka, dan menunjukkan adanya neraka, demikian juga menunjukkan adanya siksa kubur. Maka kita wajib beriman dengan adanya siksa kubur, sebagaimana kita beriman dengan adanya siksa neraka dan adanya neraka. Dan Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya neraka itu tidak tercipta pada saat setelah kiamat terjadi, bahkan saat ini neraka sudah tercipta. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang peranggapan bahasanya sekarang neraka belum ada dan neraka baru Allah ciptakan setelah kiamat tiba. Kemudian bacaan berikutnya, bacaan yang keempat, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, denganmu aku memasuki waktu pagi, denganmu aku memasuki waktu sore, wa bika nahya wa bika namut, dengan denganmu aku hidup dan aku mati, wa ilaikan nusur, dan hanya kepadamu seluruh makhluk dikumpulkan. Wa idza amsa, dan jika sore, maka yang dibaca adalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna, dibalik. Kalau pagi bika asbahna wa bika amsayna, kalau sore bika amsayna wa bika asbahna, wa bika nahya wa bika namutu, wa ilaikal masir. Kalau pagi wa ilaikal nusur, kalau sore wa ilaikal masir. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan bika maknanya adalah binikmatika. Ya Allah, dengan nikmatmu aku masuk ke waktu pagi, dan dengan penjagaanmu, dalam penjagaanmu aku masuk ke waktu pagi. Atau bika di sini maknanya adalah bizikrika, seraya mengingatmu aku masuk di waktu pagi, seraya mengingatmu aku masuk di waktu sore. Bika nahya Dan denganmu aku hidup. Maknanya, maka secara total maknanya mustajirin adalah mohon perlindungan dan mohon perlindungan kepada Allah di semua waktu dan semua keadaan, di waktu pagi dan di waktu sore, wal mahya wal mamat, dan pada saat hidup dan saat mati. Wa ilaikan nusuk, dan hanya kepadamu lah seluruh makhluk dikumpulkan. Nusur adalah al-i'ya, dihidupkannya manusia lilba'ati untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Wa ilaikal masir, sedangkan kalau sore dibaca wa ilaikal masir. Masir artinya al-marji', tempat kembali. Kenapa ketika pagi bacanya dibaca wa ilaikal nusur, ketika sore wa ilaikal masir? Kenapa dibedakan? Jawabannya, karena pagi orang itu bangun dari tidur, maka sangat mirip keadaannya dengan bangun dari kematian, bangun dari kubur. Maka wa ilaikal masir, diingatkan besok kita akan bangkit dari kubur untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Bagaimana saat ini kita bangkit dari tidur? Sedangkan di waktu sore, maka itu serupa dengan kematian. Di waktu sore ya, kemudian yang dilanjutkan dengan malam, nanti orang itu akan tidur ya. Maka di waktu sore orang akan tidur, di waktu pagi orang setelah bangun. Maka di waktu sore kemudian dilanjutkan dengan malam, orang itu akan tidur, maka serupa dengan kematian setelah hidup. Oleh karena itu, maka kalimat yang dibaca ketika kita dalam keadaan yang serupa dengan penghidupan setelah kematian, maka kita diajarkan untuk membaca wa ilaikan nusur. Sedangkan ketika kita dalam keadaan yang serupa dengan menuju kematian, maka kita katakan wa ilaikal masir, semua orang akan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibedakan hal ini riayatan dalam rangka memperhatikan keselarasan watasakul dan keselarasan. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita dalam berbagai keadaan, Allah serupakan dan Allah gunakan untuk mengingatkan hal-hal yang lebih besar dan hal-hal yang lebih penting. Di waktu pagi kita diingatkan kalau kita besok akan bangkit dari kubur. Demikian juga ini ada pada doa bangun dari tidur. Maka ketika kita bangun dari tidur, kita diingatkan oleh Allah bahasanya besok seperti inilah kurang lebih, kita akan bangkit dari kubur kita masing-masing untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah kita kerjakan. Kemudian bacaan pagi dan sore yang lain yang Nabi ajarkan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Itulah bacaan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan ini disebut juga dengan istilah Sayyidul Istighfar. Sayyid di sini artinya adalah yang paling unggul di antara yang lain. Bacaan ini Nabi sebut dengan bacaan Sayyidul Istighfar, karena dia lebih unggul daripada semua bacaan istighfar dari sisi keutamaan dan dari sisi kedudukan. Karena Sayyid dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah seorang yang unggul, lebih unggul, lebih hebat di antara yang lainnya dalam kebaikan. Di mana letak keunggulan bacaan Sayyidul Istighfar ini daripada ucapan-ucapan istighfar yang lain? Adalah dilihat dari isinya. Di mana isinya diawali dengan sanjungan pada Allah dan pengakuan bahasanya seorang itu adalah hamba Allah dan makhluk ciptaan Allah, dan dia adalah sesembahan yang berhak disembah, dia adalah sesembahan yang berhak disembah selain dirinya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan apa yang dia lakukan. Setelah itu pengakuan kalau nikmat Allah itu datang bertubi-tubi silih berganti, namun juga ada pengakuan bahwasanya dosa dan kesalahan manusia demikian besar, baru setelah itu memohon ampun. Karena tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis tentang keutamaan diutuhnya hadis disampaikan di sana, anaman qalaha muqinan fiha hina yumsi famata min lailatihi taqalal jannata. Siapa yang mengucapkan bacaan ini dengan penuh keyakinan, keyakinan akan isi kandungannya ketika sore tiba, maka malam seandainya dia mati malam itu, maka niscaya dan pastilah dia masuk surga. Demikian pula orang yang membacanya di waktu pagi. Maka siapa yang membacanya di waktu pagi kemudian hari itu dia mati, maka Nabi katakan niscaya dia adalah penghuni surga. Dan sebutan Sayyidul Istighfar adalah yang memberikan nama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi mengatakan Sayyidul Istighfari ayakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Maka terdapat keutamaan yang sangat besar bagi siapa saja yang membaca bacaan ini di waktu pagi dan di waktu sore. La ilaha illa anta khalaqtani. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan aku. Maka tidak ada pengakuan tentang keesaan Allah dan pengakuan bahasanya Allah adalah satu-satunya pencipta. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Maka tidak ada iktirafan pengakuan bahasanya orang yang mengucapkannya adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku tegak di atas perjanjian denganmu, ya, dan selalu menunggu apa yang kau janjikan kepada aku. Perjanjian Allah kepada kita manusia adalah bi an uwahhiduka, adalah kita berjanji kepada Allah dan Allah mengambil janji pada kita supaya kita mengesakan Allah dan mengakui uluhiyatika, bahasanya engkau adalah ibadah adalah hakmu dan keesaanmu. Sedangkan wa'dika adalah Allah janjikan surga untukku ala hadza jika aku bertauhid. Artinya jika aku tegak di atas tauhid, atau makna kalimat ini ana muqimun ala tauhidika, ya Allah aku tegak, aku selalu mengesakanmu dan aku selalu menunggu terwujudnya janjimu kepada Maka wa ana ala ahdika, maka artinya adalah ya Allah, aku selalu menunaikan perjanjianku kepadamu. Itu perjanjian untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengisahkannya. Dan Allah wa'dika, berjanji kepada manusia, siapa yang bertauhid maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka kita berupaya untuk melaksanakan janji yang telah kita janjikan kepada Allah, mastata'tu, semaksimal kemampuan yang aku miliki. Artinya sekadar sesuai dengan kadar kemampuanku, karena seorang hamba tidaklah mampu mengerjakan sesuatu kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Abu ulaka fi ni'matika alayya, aku mengakui betapa banyak nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Bahkan nikmat Allah datang silih berganti, bertubi-tubi, tiada henti. Artinya aku mengakui, wa ukiru, dan aku mengikrarkan berbagai nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa aku bidambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Artinya ukiru, aku mengikrarkan dan aku mengakui dengan hati. Ukiru itu lisan, aktarif itu hati. Maka aku mengakui dengan hatiku dan aku mengakui dengan lisanku betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadaku. Dan aku mengakui dengan hatiku dan mengakui dengan lisanku betapa banyak dosa yang aku kerjakan. Bima istarahtu, dengan apa yang aku mengakui berbagai dosa yang istarahtu aku lakukan. Fa innahu layak tuntunu ba'ila anta, nya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau, karena pengampunan dosa adalah khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menetapkan pengampunan dosa, menjamin pengampunan dosa. Maka dalam hadis ini atau dalam bacaan ini terdapat satu hal yang penting, bahwasanya seorang, yaitu bahwasanya seorang itu tidak akan bisa menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang rendahnya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika ada pada dirinya dua hal yang Nabi sebutkan dalam bacaan ini, yaitu yang pertama adalah musyahadatu minna, adalah pengakuan bahwasanya demikian besar, demikian banyak anugerah dan jasa Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah atas diri kita. Kemudian yang kedua adalah, ini diambil dari apulaka binikmatika alayya. Dan yang kedua, seorang itu akan bisa menghinakan diri di hadapan Allah dan merasa hina di hadapan Allah ketika ada pada dirinya mutola'atu aibin nafsi, melihat bahasanya dirinya itu memiliki banyak kekurangan. Ini diambil dari wa abu bidambi, dan aku mengakui betapa banyak dosa-dosa yang aku kerjakan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib, beliau mengatakan satu hal yang sangat menyebabkan seorang hamba itu sangat dekat kepada Allah adalah ketika ada pada diri hamba, seorang hamba adalah adil, ada merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tabir yang lebih tebal yang menghalangi seorang hamba dari Allah. Ya. Tidak ada tabir yang lebih tebal melebihi tabir berupa al-ghurur, berupa tertipu, merasa telah banyak berbuat, merasa bersih dari dosa. Maka itu adalah tabir terbesar dan tertebal yang menghalangi seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jalan yang paling dekat yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adzil wa tadzallul. Adalah menghinakan diri dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ibnu Qayyim, seorang itu tidak akan bisa zil wa tadallul, tidak akan merasa dirinya adalah hina, tidak berarti di hadapan Allah, kecuali jika ada pada dirinya dua hal ini. Yang pertama dalam bahasa Ibnu Qayyim, musyahadatul minnah. Dia melihat dengan mata kepalanya betapa banyak nikmat yang Allah berikan, jasa dan kebaikan yang Allah berikan pada dirinya. Namun di sisi yang lain, mutala'atu aibin nafsi. Dia mengakui dan melihat bahasanya dirinya adalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, dan taat yang dikerjakan pun ternodai sebagai kekurangan. Maka tidak ada kesempurnaan pada dirinya. Maka jika ada pada diri seseorang dua hal ini, maka dirinya akan bisa adil wa tadallul, akan bisa merasa hina, akan merasa hina dan memandang dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada pada dirinya dua hal ini, maka yang terjadi adalah al-ghurur. Orang itu tertipu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan berikutnya adalah Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya aku berada di waktu pagi. Usyuduka, aku menjadikanmu sebagai saksi. Wa usyidu hamalata arsyika, dan aku menjadikan malaikat yang memikul arsy sebagai saksi. Wa malaikatika, dan semua malaikatmu. Wa jami'a khalqika, dan semua makhlukmu. Kujadikan mereka semua adalah saksi annaka antallah, untuk menjadi saksi atas pernyataanku bahwa engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu, wahdaka semata, la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu, wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusanmu. Ini dibaca banyak arba amarat 4 kali. Diatkan oleh Abu Dawud, Bukhari dalam Adabul Mufrad, An-Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal Lailah, dan Ibnu Sunni. Dan bacaan ini dan hadis ini dinilai hasan oleh Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang dinilai hasan adalah sanadnya Nasa'i dan sanadnya Abu Dawud. Demikian di salah satu buku karyanya Syekh Ibnu Baz yang berjudul Tuhfatul Ahya. Ini merupakan buku karya beliau berisi kumpulan doa-doa. Ini perhatian, menunjukkan perhatian yang besar terhadap masalah zikir dan doa. Maka beliau memiliki buku khusus yang mencantumkan dan membawakan berbagai bacaan yang Nabi ajarkan, ya, dan berbagai doa yang Nabi tuntunkan. Namun badannya dinilai lemah, hadisnya dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam tahqiq beliau untuk Al-Kalim At-Tayyib. Ini buku khusus karya Syekhul Islam Taimiyah yang juga berisi kumpulan doa. Maka para ulama kita, para ulama ahlu sunnah adalah orang-orang yang perhatian, memiliki perhatian yang besar tentang masalah doa. Syekhul Islam Taimiyah punya buku khusus tentang kumpulan doa disebut Al-Kalim At-Tayyib. Demikian juga muridnya Ibnul Qayyim punya buku khusus berisi doa di sini Al-Wabil At-Tayyib. Dan Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga punya perhatian atas masalah ini sehingga beliau mentahqiq Kalim At-Tayyib dan meringkasnya yang disebut dengan sahih Kalim At-Tayyib. Demikian juga Syaikh Abdul Aziz bin Ba' punya Tuhfatul Akhyar. Demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin punya buku khusus tentang bacaan zikir pagi dan petang. Yang kalau tidak salah sudah diterjemahkan Tibyan. Syaikh Bakar Abu Zaid juga punya buku-buku tentang doa atrafin nahar, doa pagi dan sore. Maka inilah perhatian, contoh dari perhatian yang diberikan oleh para ulama tentang masalah berzikir, masalah doa. Maka tidak selayaknya kita meremehkan hal ini, bahkan sampai-sampai timbul kesan pada sebagian orang bahwasanya ahlus sunnah itu jarang-jarang berzikir. Maka ini adalah kesan yang harus dihapus. Dan oleh karena itu marilah kita memiliki perhatian yang tinggi berkaitan dengan masalah bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan wirid yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang membahas hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disebutkan dalam hadis tersebut, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini ketika pagi dan ketika sore sebanyak 4 kali, maka a'taqahullahu minan nar, maka Allah akan menyelamatkan, membebaskannya dari neraka. Kemudian hadis ini menunjukkan adanya malaikat yang disebut Hamalatul Arsh, pemikul Arsh. Dan dalil tentang adanya malaikat Hamalatul Arsh itu adalah di samping di hadis ini juga ada dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Haqqah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsyrabmu pokok di atas mereka, di atas pundak-pundak mereka, para malaikat, yaumaidin pada hari itu adalah samania 8. Kata Ibnu Abbas tentang makna 8 di sini, samania itu sufufin minal malaika, 8 tok malaikat. Sedangkan jumlahnya la ya'lamu iddatahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adalah penjelasan seorang tabi'in bernama Toha. Tabi'in yang lain yaitu Al-Hasan Al-Basri mengatakan Allah a'lam kamhum. Allah yang lebih tahu berapakah jumlah malaikat pemikul arsy. Apakah 8 malaikat ataukah 8.000 malaikat? Kemudian dikatakan wa malaikatika, Maka setelah disebut malaikat hamalatul arsy secara khusus, kemudian disebut seluruh malaikat secara umum. Dan nanti sini dalil menunjukkan adanya malaikat. Dan adanya malaikat, dan malaikat adalah makhluk nyata. Karena dia di antara tugasnya ada malaikat yang ditugas untuk mikul arsy. Maka ini hal ini menunjukkan tidak benarnya anggapan sebagian orang yang mengatakan malaikat itu bukan makhluk nyata. Malaikat itu adalah sekedar dorongan batin untuk melakukan kebaikan yang ada dalam hati manusia. Nah, itulah malaikat. Maka ini adalah pengingkaran terhadap wujud malaikat. Ini adalah pendustaan terhadap sekian banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan malaikat itu adalah makhluk yang nyata. Dan malaikat adalah khalqun azim, adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Allah ciptakan dari cahaya. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khuliqatil malaikatu min nurin." Malaikat tercipta dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan terciptalah al-jan, itulah cikal bakal jin, min marijin min nar, dari nyala api. Wa khuliqa adam min ma'in falakum, dan Adam tercipta dari tanah, usi falakum, yang telah diceritakan kepada kalian. Lihatkan lemus. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya jin itu berbeda dengan malaikat. Buktinya asal muasal penciptaannya saja berbeda. Kemudian setelah itu wa jami'i khalqika. Setelah disebutnya malaikat, kemudian disebut semua makhlukmu, maka ini atful am alal khas, menghubungkan setelah menyebutkan kata yang khusus, yang sempit, kemudian kata yang umum dan luas. Karena semua makhluk itu sebenarnya sudah mencakup malaikat dan yang lainnya. Maka intinya di sini dalam kalimat ini, dalam hadis ini terdapat pengkhususan malaikat. Secara khusus malaikat disebutkan di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ini menunjukkan bahasanya, kata penulis, ini menunjukkan bahasanya malaikat adalah afdalu minal bashar. Malaikat itu adalah makhluk yang lebih utama daripada manusia. Atau karena situasinya adalah situasi ishaq, menjadikan saksi, maka malaikatlah yang lebih layak untuk dijadikan saksi daripada yang lainnya. Boleh jadi karena mereka tahu betul bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sebelum makhluk-makhluk yang lain. Dan boleh jadi pertimbangan kenapa menjadikan malaikat sebagai saksi, karena saksi harus adil. Dan adil di sini adalah adil dalam makna syar'i. Bukan adil dalam bahasa Indonesia. Adil dalam bahasa Indonesia ya artinya tidak zalim. Adil dalam syar'i di sini ya, bisa maknanya tidak zalim. Namun adil, makna yang lain untuk adil adalah baik agamanya, bertakwa. Maka adil sama dengan muttaqin, sama dengan orang yang bertakwa. Dan itu yang dimaksud adil dalam bertakwiyah. Maka pada asalnya saksi itu haruslah saksi yang adil, saksi dari orang yang baik agamanya, orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, ya, maka dia tidak layak dijadikan saksi. Wahia dan ketakwaan atau adalah ketakwaan adalah sangat sempurna pada malaikat. Maka siapa yang membaca bacaan ini sebanyak 4 kali, maka Allah akan mersikakan. Itu takhalluf. Allah akan bebaskan dari kehinaan dengan masuk neraka. Maka di sini penulis mengatakan, pencara mengatakan bahwasanya diambil dari wa ushitu hamalata arsika wa malaikatika, untuk menunjukkan bahwasanya malaikat itu afdal minal bashar. Namun membuat kesimpulan semacam ini adalah kesimpulan yang kurang tepat. Buktinya adalah lanjutannya kalimat wa jami'i khalqika, dan seluruh makhlukmu. Maka aku menjadikan seluruh makhlukmu sebagai saksi untuk mendengar pernyataanku bahwasanya tiada adalah Allah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau. Dan masalah ini masalah manakah yang lebih mulia, manakah lebih afdal, malaikat apakah manusia, apakah manusia yang saleh, dalam masalah yang diperselisihkan ulama. Meskipun sebenarnya secara realita ini adalah masalah yang tidak begitu banyak manfaatnya. Seandainya tahu ya, apa manfaatnya? Tidak membuahkan amal apapun. Dan telah kita singgung tentang masalah ini di awal pelajaran Hizbul Muslim. Ulama berselisih pendapat tentang manakah yang lebih mulia, manusia yang saleh ataukah malaikat. Dan pendapat yang diwasikan oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini adalah dalam kehidupan dunia maka malaikat itu lebih afdal daripada manusia yang saleh. Sedangkan di akhirat manusia lebih afdal daripada malaikat. Di dunia malaikat yang lebih afdal karena mereka taat kepada Allah tanpa noda maksiat dibandingkan manusia. Adapun di akhirat maka manusia yang lebih afdal daripada malaikat karena malaikat bertugas untuk membukakan pintu surga kemudian mengucapkan selamat kepada manusia yang mau masuk surga. Maka ini menunjukkan lebih mulianya manusia. Malaikat jadi penjaga pintu yang bukakan dan mempersilahkan dan mengucapkan selamat, dan manusia lah yang diberi ucapan selamat. Kemudian bacaan yang ketujuh untuk doa pagi dan petang atau wirid pagi dan petang, Allahumma ma'asbabi min nikmatin, ya Allah tidaklah ada satupun nikmat yang ada pada diriku di pagi hari ini, opiatin min khalqika, atau satupun makhlukmu, famingka maka seluruhnya adalah darimu, wahdaka la syarika lak, semata dirimu tiada sekutu bagimu, falakal hamdu wa lakal syukur, maka untukmu segala puji dan untukmu segala syukur. Di sini dilihatkan oleh Abu Dawud Nasai dalam Amanul Yaumi wa Laila, dengan Ibnu Sunni, Ibnu Hibban dalam Mawarid Ad-Dum'an, dan sanadnya dinilai hasan oleh Ibnu Bas di kitab beliau Tuhfatul Ahya. Namun bacaan ini hadisnya dinilai dhaif oleh Al-Albani bagaimana dalam tahqiq beliau untuk kalim At-Tayyib. Maka kelemahan hadis ini diperselisihkan ulama. Wa idza amsa, maka enam jika sore maka asbaha diganti dengan amsa. Sahabat timbakan hadis ini adalah Abdullah bin Ghanam radhiyallahu anhu. Dan di hadis tersebut disebutkan siapa yang mengucapkannya maka dia telah menunaikan syukur kepada Allah di hari itu. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu sore maka dia telah menunaikan kewajiban bersyukur kepada Allah di malam itu. Ma'adzbahabi artinya tidaklah ada satupun nikmat yang menyertaiku. Maka seluruhnya adalah pamingkat darimu, dari sisimu dan dari anugerahmu, atau sebagian dari anugerahmu. Wahdaka semata dirimu. Wahdah di sini adalah taukid untuk mingkat. Demikian juga la syarika laka, tidak ada sekutu bagimu. Ada taukid untuk wahdaka. Maka semua nikmat yang ada pada diriku di pagi ini, maka itu semata-mata darimu. Tidak ada yang menjadi sekutumu dalam memberikan nikmat-nikmat ini. Ghayruka selain dirimu. Lakal hamdu wa lakal syukru. Oleh karena itu segala pujian hanyalah untukmu, dan segala syukur adalah hanya untukmu. Artinya, untukmu segala pujian dengan lisanku atas nikmat yang kau berikan, dan untukmu segala syukur dengan anggota badanku, alama awalaita, atas apa yang kau berikan. Di sini alhamdulillah digabungkan dengan asyukur, karena alhamdulillah adalah pokoknya syukur, dan syukur adalah sebab bertambahnya nikmat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, lain syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan menambahkan, memberikan tambahan untuk kalian. Dan bersyukur kepada orang yang memberi nikmat hukumnya wajib, karena Allah perintahkan waskuruli wala takfuruli, jika kalian bersyukur kepada aku atas nikmat-nikmatku, dan jika kalian ingkar atas nikmat-nikmat. Maka dalam hadis, dalam bacanya terdapat faedah bahasanya ketika alhamdulillah digabungkan dengan asyukru, maka alhamdulillah itu berkaitan dengan lisan, dan asyukru adalah berkaitan dengan anggota badan. Yaitu dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat. Itulah syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya kalau disendirikan, maka asyukru itu bukan hanya mencakup amal badan. Kalau disebut secara sendirian, asyukru maknanya adalah pengakuan dalam hati kalau nikmat adalah nikmat datang dari Allah, dan ucapan lisan, pengakuan secara lisan bahwasanya nikmat yang ada datang dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah amal badan, menggunakan nikmat tersebut untuk taat. Ini jika asyukru disebutkan secara sendirian. Dan ketika asyukru digabung dengan alhamdulillah, maka asyukru lebih ditekankan pada badan, pada amal badan, sedangkan alhamdulillah adalah berkaitan dengan ucapan. Kemudian bacaan yang berikutnya adalah Allah ma'afini fi badani. Ya Allah, berikanlah afiyah, berikanlah kesehatan, kebugaran, kewarasan untuk badan. Allah ma'afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk pendengaran. Allah ma'afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk pandanganku. La ilaha illa anta. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan dari kemiskinan. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. La ilaha illa an. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Sahabat yang bakal hadis ini adalah sahabat yang bernama yang disebut Abu Bakr. Dan Abu Bakr berbeda dengan Abu Bakrin, berbeda dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakr nama aslinya adalah Nufay bin Al-Harith bin Kalada. Sedangkan Abu Bakar nama aslinya adalah Sedangkan Abu Bakar nama aslinya adalah Kunyahnya Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah. Maka Abu Bakar adalah Nufayl ibn Harith, sedangkan Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman Abu Quhafa. Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah afiyah, berikanlah kesehatan ke badanku, yaitu selamatkanlah aku dari berbagai penyakit wal amrad dan penyakit di badanku. Wa afini fi sam'i wa fi basari, maka dia adalah khas badal am, karena badanku itu termasuk pendengaranku, termasuk penglihatanku. Setelah itu disebutkan secara khusus pendengaran dan penglihatan. Maka kata-kata badan ini sebenarnya sudah mencakup semua anggota badan, akan tapi disebutkan secara khusus dua indera ini, yaitu pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Karena dua indera ini adalah dua indera dan dua anggota badan manusia ini adalah jalan menuju hati. Maka dia adalah saluran yang muaranya adalah hati. Dari mata masuk ke hati, dari telinga masuk ke hati. Maka hati, keadaan hati sangat ditentukan dengan apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan apa yang masuk ke dalam hati melalui telinga. Ini adalah saluran-saluran cepat menuju hati, beda dengan anggota badan yang lain, tangan, kaki. Namun mata itu saluran yang sangat dekat ke hati. Begitu masuk, maka masuk melalui mata langsung masuk ke hati. Ketika juga telinga, begitu masuk melalui telinga maka langsung ke hati. Maka siapa yang bisa menjaga matanya dan siapa yang bisa menjaga telinganya, maka dia menjaga hatinya. Dan siapa yang tidak menjaga matanya, maka dia tidak menjaga hatinya. Dan siapa yang tidak menjaga telinganya, maka dia tidak menjaga hatinya. Maka jika ingin tahu warna hati seseorang, lihatlah matanya. Perhatikanlah apa yang dia masukkan melalui matanya, dan perhatikan bagaimanakah telinganya. Bukan kecil, mungil atau enggak ya, namun apa yang dia masukkan melalui telinganya, maka itulah warna dan corak hatinya. Maka hati yang bersih adalah karena yang masuk lalu mata adalah yang bersih-bersih, yang masuk lewat telinga adalah yang bersih-bersih. Hati yang kotor adalah hati diketahui dari yang masuk ke mata yang kotor-kotor, yang masuk ke telinga yang kotor-kotor. Maka bisa dipastikan hatinya jelas kotor. Dan al-qalbu adalah sesuatu yang jika dia baik, maka baiklah seluruh badan seluruhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah badan seluruhnya. Berkaitan dengan bacaan di atas dia telah Abu Dawud dan Ahmad, Nasa'i dalam Amal Yaumi wa Laila, Ibnu Sunni juga dalam kitabnya yang judulnya Amal Yaumi wa Laila, Bukhari dalam Adabul Mufrad. Sanad hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Baz di Tuhfatul Ahyar, dan dinilai dhaif oleh Al-Albani di Dhaiful Jami'. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya kesehatan, berharganya kesehatan, sehingga kita meminta kepada Allah kesehatan. Maka kesehatan adalah satu hal yang penting. Maka kita minta kepada Allah agar diberi badan yang sehat. Tentu doa ini adalah permintaan, dan permintaan ini adalah satu hal yang benar-benar serius ketika diiringi dengan perbuatan, usaha untuk menjaga kesehatan badan. Kemudian dalam hadis ini Nabi berlindung dari kekafiran dan juga dari kemiskinan. Maka kemiskinan adalah satu hal yang buruk. sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kemiskinan. Maka ini menunjukkan bahayanya kemiskinan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah tobat itu? Mengapa ketika kita berusaha menjadi baik, sifat buruk kita yang selalu mendominasi hingga seolah-olah usaha kita sia-sia? Maka itu menunjukkan kurang dalamnya penyesalan dan kurang sungguh-sungguhnya bertobat. Dan seorang yang memiliki penyesalan yang demikian mendalam, orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk bertobat, insyaAllah Allah akan berikan taufik, Allah akan bantu dirinya, Allah akan tolong dirinya untuk meninggalkan maksiat yang dia kerjakan. Dan karena penyesalan kita bukanlah penyesalan yang besar, niat kita, tekad kita untuk meninggalkan maksiat itu bukanlah niat yang besar, maka kita kalah dengan godaan nafsu sendiri. Apa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah walaupun hanyalah seorang diri? Maka tidaklah dan bukanlah syarat Ahlussunnah itu harus yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah syaratnya dia harus bersama dengan yang lain. Meskipun seorang itu sendirian, maka dia adalah al-jamaah meskipun seorang diri. Karena secara bahasa al-jamaah maknanya adalah kelompok. Namun bukan berarti secara bahasa, namun itu bukan secara istilah, bukan secara syar'i. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud misalnya, al-jamaah itu mawafaqal haq walaupun tawahdaka. Maka jamaah itu adalah bercocokan dengan kebenaran, bersesuaian dengan kebenaran meskipun seorang sendiri. Maka itu jamaah secara istilah, secara syar'i, meskipun itu bukan jamaah secara bahasa. Dan ini menunjukkan bahasanya yang terpenting dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah pencocokan atau kesesuaian dengan kebenaran dan pengakuan orang. Seorang itu adalah seorang Ahlussunnah ketika dia memang seorang yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Meskipun si A dan si B tidak mengakui, tidak masalah. Yang penting adalah hakikat dirinya dan bukan pengakuan orang lain. Maka seorang Ahlussunnah dan seorang Ahlussunnah ketika dia adalah seorang Ahlussunnah, meskipun si A, si B, si C, kelompok A, kelompok B, kelompok C tidak mengakuinya. Apabila ada seorang laki-laki terkena fitnah wanita dan sebaliknya, dan sangat mencintai wanita tersebut, bolehkan menjanjikan pernikahan. Misal insya Allah setelah lulus dan dapat pekerjaan, aku akan melamarmu. Namun jika dalam rentang waktu itu kamu tidak berkenan denganku, maka kamu boleh meninggalkanku. Maka ini hanya menambah penyakit hati, menambah luka di hati, tidak memberikan faedah. Dan di samping hal ini juga menyebabkan setan datang untuk merusak hati manusia dengan mengatakan sudah ada janjian untuk ini, dianggap itu punya status yang lebih, dianggap sudah 50% atau apa karena sudah ada janjian. Padahal tidak ada persenan, meskipun 0,5% juga belum ada. Karena itu semua tidaklah berlaku kecuali setelah diikat dengan ikatan yang benar, yaitu ikatan pernikahan. Dan ini menjadi janji, dan ini hanya akan mempersulit diri sendiri. Karena terikat dengan janji, jika orang itu tahu agama, maka dia akan terikat dengan janji, dan ini nanti akan menyesatkan diri sendiri. Oleh karena itu, maka kita sarankan untuk meninggalkan janji-janji semacam ini. Dan biasanya janji-janji semacam ini sering-seringnya adalah cuma janji dusta. Biasanya perempuannya yang sudah sabar menanti, ternyata laki-lakinya yang kabur pergi. Perempuannya sudah mengharap-harap karena sudah mendapatkan angin surga, karena sudah dijanji-janji, dia tunggu dengan setia. Laki-lakinya yang kabur, kasihan perempuan. Maka saya sarankan kepada para perempuan, jangan mau janji-janji semacam ini, tolak saja jika ada orang yang mau mengatakan perkataan semacam ini. Umumnya ghalibul hak wal hukmul ghalib adalah perempuan yang diujikan dalam janji-janji semacam ini. Perempuan yang sudah setia, dia menunggu, laki-lakinya yang kabur. Bagaimana mencintai Allah dengan sepenuh hati? Seorang mencintai Allah sepenuh hati ketika dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada nafsunya, daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada ayahnya, daripada seluruh manusia, daripada dirinya sendiri. Jadi itu terjadi pada saat dia lebih mengedepankan ridha Allah daripada ridha manusia dan ridha semua orang. Ketika terjadi pertentangan, maka disinilah nampak siapakah yang mencintai Allah sepenuh hati dengan siapakah yang lebih mencintai manusia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat hadis yang sesuainya dikonstruksikan oleh ulama, bagaimana seharusnya sikap kita? Apakah kita mengikuti pendapat yang mustahikan, mengharamkan atau mustahikan? Apakah ketika kita mengikuti satu pendapat ulama dalam satu perkara yang di sana terdapat perbedaan pendapat, kita mengikutinya boleh dengan seenak hati ketika pendapat mana yang lebih kita sukai? Apakah ada kaedah tertentu? Ada kaedah tertentu dalam masalah ini? Kaedahnya adalah jika kita mampu untuk mentelaah, maka bandingkan, manfaatkan nikmat yang Allah berikan pada kita, yaitu akal pikiran, untuk membandingkan manakah yang lebih benar dan manakah yang lebih mendekati kebenaran di antara pendapat ini. Dan jika seorang itu belum sampai punya kemampuan demikian, maka adalah dia mengambil dan mengikuti orang yang paling dia mantepi ilmunya dalam satu bidang. Apakah hukum seorang yang sholat dengan celana panjang yang dilipat, tetapi kemudian dibeli dengan sarung di luarnya? Jadinya satu hal yang terlarang dalam sholat, dan ini makruh hukumnya adalah melipat kain, baik itu celana, baik itu lengan baju atau yang lain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bala aku bisa awan bala sauban." dan aku tidak menyingkirkan rambut, dilarang untuk menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Bagaimana profesi security yang kebagian shift saat sholat Jumat dilaksanakan, apakah ada udzur baginya untuk tidak sholat Jumat? Sebenarnya iya, dia punya udzur untuk tidak ikut sholat Jumat, karena maka tukang parkir atau bagian keamanan yang lain yang berkaitan dengan hajat banyak orang, maslahat banyak orang, maka itu udzur baginya jika dia bertugas di sana, ya, penjaga rel kereta api jatuh pada kejatuhan dari Jumat atau saat Jumatan, maka itu udzur baginya untuk tidak sholat Jumat. Karena ini mencakup maslahat banyak orang, maka itu jadi udzur sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan untuk memerintahkan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat Jumat. Nabi katakan, aku ingin perintah orang untuk jadi imam sholat Jumat, jangan aku sendiri pergi bakar rumah orang-orang yang tidak sholat Jumat. Bukan Nabi tidak sholat Jumat, karena membakar rumah orang-orang yang tidak sholat Jumat. Maka dari sini ulama membuat kesimpulan bahwasanya orang yang menjaga atau orang yang melakukan kewajiban berkaitan dengan maslahat banyak orang, maka itu adalah udzur, alasan bagi dirinya yang syar'i untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Maka tukang parkir misalnya, dan jika dia tinggal pergi maka nanti yang diparkir dicuri, maka dia tidak perlu sholat Jumat, itu pun sholat Zuhur. Dan tidak perlu mengikuti sholat Jumat dari tempat parkiran, karena itu adalah sholat yang tidak sah. Karena stopnya tidak nyambung, dia sendirian, dua orang misalnya di parkiran, dan mengikuti sholat Jumat dengan maka sholat semacam ini dikatakan para ulama sebagai sholat yang tidak sah, karena dalam sholat jamaah terdapat kewajiban untuk melanjutkan shof dan menyambung shof. Maka jika shofnya tidak tersambung, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu maka takwim ini cukup, ya, sholat itu sholat zuhur, jadi adalah sholat yang mendapatkan udzur untuk tidak sholat Jumat. Tentang doa yang hadisnya masih diperselisihkan para ulama, apakah sebaiknya kita amalkan atau tidak? Kita amalkan menurut pendapat yang kita mantepi, manakah yang mendoakannya atau menghasankannya. Jika kita mantep dengan pendapat yang mendoakan, ya kita amalkan, dengan tidak kita amalkan. Dan jika kita mantep dengan yang menghasankan, maka ya kita amalkan dengan kita baca. Cara menghilangkan virus merah jambu yang telah masuk ke dalam hati saya sangat terfitnah dengan seorang wanita dan saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap tingkah laku yang saya lakukan pasti teringat olehnya. Maka inilah yang disebut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebut dengan fitnah suwar, itu disebut dengan fitnah gambar, di mana orang kemana-mana ada gambar dia, mau makan ada gambar dia, tidak mau makan, mau makan juga ada gambar dia, kemana-mana ada gambar dirinya, fitnah suwar. Maka seorang yang ingin mengobati dirinya ya, ketika terjangkit penyakit ini, maka obat yang baik adalah dilamar, obat yang paling baik. Bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Ibnu Majah, "Maraitu lil mutahabbaini mislan nikah." Tidaklah aku lihat solusi yang lebih baik, obat yang paling mujarab dua orang yang saling mencintai kecuali dinikahkan. Akan tetapi jika belum memungkinkan, ya maka harus dibuang jauh-jauh. Tidak perlu kemudian bikin janjian macam-macam nanti tak nikahi. Ya. Namun buanglah hal tersebut. Dan cara membuangnya adalah dengan menghilangkan sebabnya. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya sebab timbulnya cinta adalah ada dua. Pertama adalah melihat sisi indah dan sisi positif dari sesuatu yang dicintai. Maka dia lihat dia cantik, gini-gini. Nah, maka itulah yang menyebabkan seorang itu mencintai sesuatu. Ketika dia meyakini sisi-sisi kelebihan yang dia lihat itu sisi-sisi keunggulan dari sesuatu yang dicintai, dia tidak melihat sisi kejelekan. Yang dia lihat itu sisi keunggulan, karena itu maka dia jatuh cinta. Kemudian yang kedua adalah kata Ibnu Qayyim, orang itu punya keyakinan untuk bisa bersambung dengannya. Maka ketika orang itu punya harapan untuk bisa bisa bersatu dengannya, maka disitulah ada jenis cinta. Oleh karena itu maka kalau seorang itu yakin itu mustahil, orang itu mustahil, mustahil untuk bersatu dengannya, maka akan hilang perasaan cinta. Maka boleh jadi orang itu melihat misalnya ada seorang artis sedemikian cantiknya, namun karena dia mengatakan telah mustahil. Ada yang mengatakan telah mustahil, maka tidak ada perasaan kemudian tertimpa virus merah jambu. Kenapa? Karena dia katakan mustahil, dan hatinya mengatakan mustahil, perasaannya mengatakan mustahil. Adapun yang di sini yang bisa dilihat, yang bisa ini, karena merasa ada jalan untuk ke sana, maka timbullah ada peluang, ada harapan, maka kemudian timbullah perasaan. Oleh karena itu maka untuk mengobatinya, maka hilangkan salah satu dari dua hal ini atau dua-duanya. Misalnya yang disukai itu, misalnya anak bupati misalnya, ini cuma anak petani. Alah, ya masa mau pak bupatinya sama temannya. Dia menantu saya, meskipun itu teman teman kuliah saya, dia siapa, saya siapa gitu. Bok berkaca gitu loh. Kalau orang itu berkaca, dia itu siapa, saya itu siapa. Itu cuma orang kayak gini dia, dia siapa. Wah, mustahil. Maka kalau dia mengatakan, hatinya mengatakan mustahil, maka akan lambat laun, maka perasaannya akan pupus, akan biasa, akan ya, ada perasaan yang macam-macam yang tidak diinginkan. Demikian juga jika dia melihat dan memperhatikan sisi keburukan orang tersebut. Jangan diingat yang baik-baik saja. Kalau yang diingat itu yang baik-baik saja, dia tambah cinta. Maka untuk mempupus cinta, maka ingatlah yang jelek-jeleknya. Orang ini kalau marah jelek sekali, kalau ngomong cerewet sekali. Nah itu yang diingat-ingat. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.